Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta ta'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib nisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a wa ilmullah. الفاتحة. Ini kebetulan beliau guru kita Al-Habib Ali bin Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau lagi ada perkumpulan santri-santri murid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang diadakan di Lombok. Maka beliau kemarin insyaAllah hari Sabtu apa berangkat, dan sekarang beliau lagi ma'dzur dan memerintahkan Al-Fakir untuk menggantikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya al-mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif sayyidina al-imam syekh al-islam qutb al-da'wah al-habib Abdullah bin Awil Haddad nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ya, berarti beliau al-habib bin Abdullah bin Awil Haddad ini adalah seorang wali besar, seorang sufi besar. Beliau adalah salah satu daripada yang bisa menjalankan, mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW semuanya. Di akhir hayatnya, beliau meminta untuk dipanjangkan rambutnya. Dipanjangkan rambut termasuk sunnahnya Rasulullah. Iya. Tapi jarang orang sekarang memanjangkan rambut, tidak ikut Rasulullah. Mereka mengikuti Yahudi wa Nasoro. Iya. Jadi, kalau ada yang memanjangkan rambut, ngikutin sunnah Rasulullah, golek sunnah liani di si'ai. Ya, sunahnya lain-lain belum dikerjakan, ambil yang panjang rambut dulu. Ya, ini beliau Habib Abdullah bin Awil Haddad di akhir hayatnya meminta dipanjangkan rambutnya. Di sini beliau mengajarkan faslun wa 'alika ayyuhal akhul ma'al habibu bitaqwiyati yakinika wa tahsinihi. فَإِنَّ الْيَكِينَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَلْبِ وَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ صَارَ الْغَيْبُ كَأَنَّهُ شَهَادَةٌ وَإِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْمُوْكِنُ كَمَا قَالَ سَيِّدِنَا عَلِي كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَزَّدْتُ يَقِينًا. Beliau Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan, wahai saudaraku yang aku cintai, kuatkanlah keyakinanmu, perbaiki keyakinanmu. Beliau tidak memerintahkan di sini, mengajarkan waalaika, ya. Berarti kalau di dalam ilmu tasawuf, kitab tasawuf ada kata-kata alaika itu, maka berarti kan bukan hanya berarti kan maka wajib, dilazibkan untuk kalian, diwajibkan untuk kalian. Untuk kita semua diwajibkan apa? Untuk menguatkan keyakinan kita. Memperbaiki terus keyakinan kita. Ya. Beliau Al-Habib Abdullah tidak memerintahkan sesuatu, berarti benar-benar penting di sana. Berarti sangat penting kita untuk menguatkan keyakinan kita semuanya. Beliau mengatakan, fa'inal yakin iza tamakana minal qalbi wastawla alaihi sarul ghaibu ka'annahu syahadatun. Karena sesungguhnya keyakinan tersebut apabila sudah mantap di hati kita, kuat keyakinan kita, menguasai hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarul ghaibu ka'annahu syahadatun, maka sesuatu yang gaib, sesuatu yang samar, yang enggak jelas akan jelas bagi kita. Ya, ini seperti magomnya para wali-wali Allah, sesuatu yang enggak jelas bisa menjadi jelas. Ya, kalau kita masih belum bisa seperti itu, wali-wali Allah sudah bisa. Yang enggak tahu bisa menjadi nampak, bisa menjadi jelas. Seperti dikatakan di sini, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, beliau mengatakan, "Lau kusifal ghita'u masdadtu yakinan." Apabila sesuatu yang samar itu sudah dibuka, dijadikan jelas, aku sudah enggak bisa menambah keyakinan, karena di hatiku sudah sangat yakin. Sesuatu yang enggak jelas itu sudah bisa aku baca semua, enggak perlu dibuka lagi sudah. Enggak bisa menambah keyakinanku sudah, ya. Ini kalau orang keyakinannya tinggi gitu, bisa mengetahui. Ya, seperti halnya kasyaf sekarang ini. Orang kasyaf kan enggak bisa kasyaf kecuali mereka para wali Allah. Atau mereka yang sudah keyakinannya sangat tinggi, tahu. Jadi kita bisa kebaca semuanya. Ya, contoh hal seperti beliau Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruannya di Kholi tiap tahun. Suatu hari ada satu orang yang ada wasiat, orang ini mendapat wasiat dari ibunya, "Nak, tolong ini satu kambing berikan ke Habib Ja'far bin Syekhon," kata ibunya. Anaknya ngomong, "Iya bu, besok saya berikan." Keesokan harinya, waktu mau berangkat ke rumahnya Habib Ja'far, bingung dia. Ini rumahnya di pedalaman Pasuruan, jauh. Saya membawa kambing saya bagaimana? Kendaraan gak punya, pakai apa ini? Akhirnya ada satu tetangganya ditawari. Tetangganya ada, dia juga suka jual-jual kambing di pasar. "Ayo pak, uya saya lebih baik saya jual ini kambing ke tetangga saya, nanti uangnya saya kasihkan Habib Ja'far bin Syekhon, mungkin lebih manfaat di sana, Habib Ja'far lebih mengetahui." Akhirnya dijual kambing itu. Dijual, setelah dijual dia mendapatkan uang, dia berangkat ke rumahnya Habib Ja'far bin Syekhon. Langsung orang ini mengatakan, "Beb, ini ada hadiah dari ibu saya. Ibu saya minta minta didoakan." Nah, ini orang-orang seperti Habib Ja'far bin Syekhon yang keyakinannya sungguh sangat tinggi. Langsung tadi ini katakan, "Iya, sarul ghaibu ka'annahu syahadatun." Sesuatu yang enggak jelas bisa menjadi jelas. Kasyaf, langsung tahu Habib Ja'far bin Syekhon. "Enggak, aku mau kambing," kata Habib Ja'far bin Syekhon. Langsung ngomong gitu Ja'far. "Kalau ibumu mau ana doakan, ana mau kambing," kata Habib Ja'far. Kagetnya orang, "Ya Allah, kasyaf Habib Ja'far ini." Ya, takut karena kemaluan, dia lari ke pasar. Beli kambing, uangnya tadi buat beli kambing. Dicari, subhanallah, ketemu kambing yang tadi. "Loh, ini kambing semang gak tul lagi." Langsung, "Ini pak, saya beli lagi." "Waduh, saya sudah bawa mobil dari desa ke sini. Saya minta tambahan paling enggak." "Iya sudah, gak apa-apa." "Iya gak apa-apa sudah." Akhirnya dibeli itu kambing, bawa lagi. Tiba rumahnya Bib Ja'far bin Syekhon. "Ini Bib, kambingnya Bib." "Ya akhir sudah." Akhirnya dia nyuruh anak buahnya, muridnya, untuk nyembelih kambing. Sembelih. Akhirnya sama orang ini dibawa ke belakang, sama orang yang ngasih dibawa ke tempatnya, dapurnya. Nah, di situ ada satu muridnya Habib Ja'far yang pengen fudul, pengen tahu ini ada cerita apa ini. Akhirnya orang ini ke belakang tanya sama si anak tadi yang bawa kambingnya ibunya. "Loh, ceritanya itu gimana? Di belakang, di dapur nih." Habib Ja'far di depan gak tahu apa-apa, ke belakang. "Ceritanya gimana kok bisa jadi kasar sama Habib Ja'far?" "Oh ya, diceritakan begini, saya awal maro ibu saya memang nyuruh ngasih kambing. Saya sulit bawa, ceritakan semuanya." "Oh iya ya. Gak lama, subhanallah. Ini dari rumahnya Habib Ja'far ke dapurnya agak jauh sana. Datang Habib Ja'far langsung ngomong sama orang ini. Ente jangan fudul, bukan urusan ente. Dia tahu Abu Ja'far orang ini ke belakang untuk fudul, langsung ditembak. Iya. Itu orang-orang yang sudah mempunyai keyakinan besar, ya apa-apa yang samar bisa tahu sendiri. Mereka para wali Allah kebanyakan gitu. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini salah satu wali besar yang beliau mengeluarkan Habib Abu Bakar Segaf Gresik ketika khulwa di dalam kamar selama 15 tahun. 15 tahun Habib Abu Bakar Segaf di kamarnya. Iya, makannya itu kadang pertama-tama sama istrinya dikasih makan satu piring. Makan. Besoknya itu dimakan cuma separuh. Berarti isyarat kalau ngasih saya makan cuma separuh saja. Besoknya dikasih makan, dimakan cuma seperempatnya lagi. Isyarat seperempat saja ngasih saya makan. Besoknya lagi seperempat gak dimakan. Nah, semenjak itu sudah Habib Abu Bakar Segaf Gresik sampai 15 tahun gak makan sama sekali. Gak tahu mungkin makannya mungkin dari surga atau ya apa ya. Nah, ini Habib Abu Bakar yang mengeluarkan dari kamarnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini cucu daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ibunya Habib Muhammad bin Idrus, anaknya Sahibu Safinatun Najayah, Syekh Salim bin Smir. Di ibunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini bangsa bin Smir, anak daripada Sahibu Safinatun Najayah. Ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini salah beliau saking tingginya keyakinannya kepada Allah. Apa-apa yang tertulis di Lauhil Mahfudz beliau bisa tahu. Jadi kita ini kapan meninggalnya beliau tahu. Kita meninggal dalam keadaan bahagia atau sengsara beliau sudah bisa tahu. Meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah beliau tahu. Ini kenapa bisa gini? Karena keyakinan beliau, iman beliau sangat tinggi sekali. Suatu hari ada satu orang yang bertamu ke rumah beliau. Bertamu ke rumah beliau sehari, dua hari, tiga hari. Ya namanya tamu kan dianjurkan cuma tiga hari ya. Kalau lebih bukan tamu lagi itu ya. Hah? Tiga hati mangan rempelo gitu. Ya. Ini setelah tiga hari masih terus. Tapi Habib Muhammad ini terus beliau yang mempunyai hati yang rahmah walaupun tiga hari lebih ini tamunya tetap diterima, tetap dijamu sama beliau. Tetap diterima, tetap dijamu. Tamu tersebut sudah diterima lebih daripada tiga hari dijamu. Apa yang dia mau dikasih sama Habib Muhammad ini terus? Ini tamu nggak bawa oleh-oleh, malah dikasih uang, dikasih baju sama Habib Muhammad ini terus. Sudah dibaikin kayak gitu, tamunya gak sopan lagi. Gak punya akhlak sama Habib Muhammad bin Idrus. Ngangkat suara, teriak, ketawa, ngakak, gak ada akhlaknya. Sampai murid beliau, apa namanya, khodimnya lah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini namanya Syekh Salim Atwi. Syekh Salim Atwi ini sampai, ya ampun, marah istilahnya, geram. Ini orang sudah dibaikin sama Habib Muhammad bin Idrus. Nginep sini lebih daripada 3 hari enggak apa-apa. Dihoyirin, dikasih uang, dikasih pakaian, tapi kok enggak sopan sama Habib Muhammad bin Idrus. Ini terus, bukan hanya 3 hari, bukan hanya seminggu, nginep di rumah Habib Muhammad bin Idrus sampai 6 bulan dikatakan di sana. Selama 6 bulan ini selama 6 bulan dikasih uang sama Habib Muhammad bin Idrus, dikasih pakaian, dikasih makan, semuanya dikasih. Tapi dengan itu orang ini tetap kurang ajar sama Habib Muhammad bin Idrus. Gak sopan di sana. Malam-malam ketok-ketok minta ini dan itu. Tapi Habib Muhammad bin Idrus lihat. Beliau terlalu sabar. Beliau melihat meniru akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kepada orang-orang tamunya. Orang-orang jahiliyah akhlaknya Rasulullah. Sabar. Telaten gitu. Nah ini Habib Muhammad bin Idrus juga gitu. Terus sabar dilatenin ini orang. Sampai udah 6 bulan. Ini orang pamit. Beb, ana mau ke Hadramaut kata ni orang. Ya akhir sama Habib Muhammad bin Idrus. Akhir betul. Pengen naik kapal, enggak punya uang kata dia. Dikasih uang sama Habib Muhammad bin Idrus. Dikasih bekal di perjalanannya selama di kapal, makanan, pakaian semuanya. Diantarkan ke tempat kapal di pelabuhan di Surabaya waktu itu. jalan ke Hadramaut. Mungkin perjalanan bisa sampai sebulan mungkin ya, bisa sebulan dua bulan dulu. Ketika ini kapal sudah jalan, Habib Muhammad bin Idrus itu ngangkat tangannya, mendoakan ini orang dengan lama sekali, didoakan lama-lama. Ini Habib, saya salim tadi di belakang, bingung lihat Habib Muhammad bin Idrus. Sungguh istimewa guruku ini. Tamunya tadi tuh ganyang, ngerepotin, minta ini dan itu, gak sopan selama 6 bulan. Lah kok malah dibales dengan istimewa, dibaikin, malah pulang dikasih duit tiket, didoakan lagi dengan lamanya. Lama Habib Muhammad bin Idrus doa itu. Setelah doa kelar, muridnya mengatakan, sungguh mulia engkau wahai guruku. Muridmu tadi itu gak sopan, kurang ajar sama engkau, akan tetapi engkau membalas dengan kebaikan. Sudah gitu engkau doakan dengan lama seperti itu. Doa apa, kata muridnya. Entah engkau mendoakan apa kok bisa lama seperti itu. Ini Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan di sana orang tersebut al-walad anifat bayamud fi wasil bahar ala su'il khatimah. Fada'autullah min sama'il ula ila sama'il sabi'ah faqabilallah ayyamud fi hadramat ala husnil khatimah. Saya lihat tadi orang tersebut tadi itu dia bakal meninggal di tengah-tengah laut dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau mengatakan, suftu bilawil mahfud. Saya lihat di lawil mahfud orang tersebut bakal meninggal dalam keadaan su'ul khatimah di tengah-tengah laut. Maka aku tangkat tanganku, aku doakan, aku minta kepada Allah dari langit ke satu sampai langit ke tujuh. Akhirnya Allah mengabulkan doaku, akhirnya ini orang bisa meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah di Hadramaut tadi. Akhirnya enggak lama setelah itu dalam jangka 2 bulan 3 bulan Al-Habib Muhammad bin Idrus mendapatkan surat dari Hadramaut bahwasanya ini orang sudah meninggal di Hadramaut dalam keadaan sujud. Nah ini subhanallah, orang wali-walinya Allah gitu bisa mengetahui sesuatu yang di lauhil mahfuz ya. Ini tidak bisa sampai magom seperti ini kecuali orang-orang yang sudah yakinnya sudah tinggi, sudah penuh di hatinya yang seperti dikatakan tadi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat imannya dan yakinannya ya. Amin ya rabbal alamin. Wal yakin ibaratun an quwwatil imani wa tsabatihi wa rusukhihi hatta yasira kattaudi syamikh la tuzalzihu syukuk وتلالات ولا تزعزعه الاوهام بل لا يبقى لشكوك والاوهام وجود البتة فان جاء من خارج لم تزغ اليها الاذن ولم يلتفت اليها القلب. Maka bagaimana sih, apa sih keyakinan tadi itu, maksudnya apa di sana keyakinan itu bagaimana kalau kita pengen seperti itu. Keyakinan yang dimaksud di sini beliau mengatakan ibaratun, suatu ibarat, bagi ibarat an kuwatil imani, kekuatannya imannya seseorang, wasabatihi dan tetapnya, ya, warusuhihi dan kemantapannya, ya, mantap kuat tadi iman yang kuat tadi itu, hatta yasiro kataudisameh, sehingga menjadi seperti tiang yang benar-benar kuat dan kokoh. Itu orang kalau sudah imannya kuat tadi, katanya beliau Abdullah, mantap tadi, itu yang dinamakan keyakinan, katanya. Keyakinan yang sebenarnya seperti itu. Lagi sudah kuat kokoh, orang mau goyang-goyang, mau ngancurkan tiang tadi enggak bisa. Itu maksudnya keyakinan tadi itu. La tuzalziluhu suku, enggak diganggu ya. Gak diganggu dengan sesuatu yang ragu, gak pengaruh dia. Bikin ragu gak terpengaruh. Walatu zazihul auhamu, dan tidak diganggu, gak dicoba-cabe dengan al auhami, sesuatu pemikiran yang salah. Ada pemikiran yang salah. Oh ini gini, gak terganggu dengan itu. Orang kalau sudah imannya kuat, yakinnya kuat, ada keraguan, ada keyakinan yang salah, gak bisa masuk ke dalam dirinya. Karena imannya sudah kuat kepada Allah. Ini faham-faham liberal istilahnya, gak bisa masuk ke dirinya dia. Kenapa? Karena kuatnya imannya dia tadi. Ya. balayabqa li syukuki wal auhami wujudan albattah. Bahkan tidak tersisa di dalam hatinya tadi itu, enggak ada tempat untuk masuk suku wal auham, sesuatu yang rusak, sesuatu yang bikin ragu, sesuatu pemahaman yang salah, enggak bisa masuk lagi ke dalam dirinya. Sedikit pun enggak bisa masuk di sana. Karena sudah penuh dengan keimanannya dia, keyakinannya dia. Iya. Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhunu. Kalau biar kadang kita orang punya keraguan itu berangkat dari hati. Ini berangkat dari hati sudah enggak bisa karena sudah penuh imannya dia. Kalau sudah berangkat dari hati enggak bisa, yang datang dari luar pun ada datang omongan yang bikin kita ragu imannya kita. Oh gini, itu enggak bisa masuk lagi sudah. Karena sudah saking kuatnya imannya dia. Iya. Wa syaitan dan setan layas tadi wa janua. Syaitan itu enggak bisa mendekat min sahibil hadzal yakin. Orang yang mempunyai keyakinan seperti itu, setan enggak bisa dekat lagi sudah. Enak. Nikmat sudah. Bal yafirru minhu wa yafraku min dhillihi wa yaqna'u bisalama. Setan itu enggak bisa dekat sama orang yang imannya kuat tadi itu, keyakinannya kuat. Tadi enggak akan bisa terganggu lagi dengan setan. Bal yafirru minhu, bahkan setan tersebut kabur dari orang yang imannya kuat, keyakinannya kuat tadi itu. Wa yafraku min dhillihi, bukan lagi dari orangnya, dari bayangannya orangnya itu setannya takut sudah. Dari bayangannya orang yang punya keyakinan itu setan takut. Wa yaqna'u bisalama, kata setan sudah, aku bisa selamat dari orang tersebut itu lebih bagus sudah. Sudah cukup bagiku. Yang penting anak bisa selamat. Kok anak mau ganggu? Anak bisa selamat dari orang ini, anak bisa selamat dari orang ini, itu sudah istimewa katanya setan. Apalagi untuk mengganggu. Karena dikatakan ada riwayat hadis yang mengatakan bahwasannya nafasnya orang yang imannya kuat itu, keyakinannya kuat itu, nafasnya mereka bisa membakar setan. Tadi setan gak mampu untuk mendekati tadi. Ini aku mendekat bisa kebakar aku, kata setan. Ya, sebagaimana ceritanya ada. Apa, suatu hari ada setan lagi mondar-mandir di luarnya masjid nih. Lagi mondar-mandir. Terus ditanya sama setan yang satunya, lu kenapa ini kok pada mandir sini? Aku kepengen mengganggu itu. Di dalam masjid ada orang lagi sholat, lagi khusyuk. Anak pengen mengganggu dia. Nah, sudah ganggu. Tuh, di sebelahnya orang itu ada orang tidur. Gara-gara dia aku gak bisa ganggu. Kenapa? Itu orang alim, itu orang yang keyakinannya kuat, keyakinannya tinggi, imannya tinggi. Aku apabila mendekat ke dia, diriku akan kebakar, kata setannya. Ini nafasnya orang yang keyakinan tadi bisa membakar, itu menunjukkan situ dalnya. Aku dekat sama orang tersebut bisa kebakar diriku. Maka si orang yang tadi itu sholat dan pasti dia aman dari godaan setan, bukan dari dirinya, berkat orang tidur tadi itu. Ini subhanallah, sampai tidurnya saja ditakuti sama setan. Ya, apalagi bangunnya, apalagi sadarnya, apalagi waktu dia beribadah, apalagi waktu dia sholat. Bagaimana? Ya. Sampai dikatakan sini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafraku min dhilli Umar. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Iya, sesungguhnya syaitan itu kabur bukan dari Sayyidina Umar, kabur dari bayangannya Sayyidina Umar. Bukan dari Sayyidina Umar lagi, Sayyidina Umar bin Khattab. Dari bayangannya Sayyidina Umar itu setan takut. Ini menunjukkan Sayyidina Umar orang yang mempunyai keyakinan yang penuh tadi itu. Ya. Wa masalaka Umar fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar itu jalan lewat kampung sini, lewat jalan sini, setan gak boleh jalan, gak berani. Cari jalan yang lain setan. Takut tabakan sama Sayyidina Umar. Ya. Ini orang udah seperti itu nikmat. Dia aman dari goda-godaan setan. Ya. Cuma gak bisa langsung. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu? Bagaimana kita bisa penuh imannya kita, kuat imannya kita seperti itu. Ya. Dikatakan di makanya kita orang ini dan dianjurkan di dalam Zikrul Jalalah, ulama-ulamanya kita, para habaib kita, kiai kita, salafun shalih itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga apa, membaca Zikrul Jalalah. Salah satu yang di dalam Zikrul Jalalah itu ada adalah La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. Ya, al-aman, ya Allah berikan aku keamanan min zawalil iman, dari hilangnya iman tadi. Itu sangat dianjurkan kita membaca itu tadi, ya. Akan makanya iman kita ini bisa maju, bisa tambah bertambah dengan kita sering-sering membaca Al-Qur'an, sering-sering melihat kelebihan apa kekuasaannya Allah. Itu bisa memajukan imannya kita semuanya. Sering-sering apa membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya para ulama, membaca kutubus salaf, itu bisa menguatkan imannya. Imannya kita membaca Al-Qur'an. Kumpul dengan salafuna soleh, itu salah satu yang membuat imannya kita kuat. Duduk-duduk membaca zikir, membaca istighosah, itu yang salah satu yang membuat menguatkan imannya kita semuanya. Ya. Nah, kalau kita sudah apa adanya seperti ini, masih enggak mau menambah iman kita, maka bagaimana? Ini dahulu Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad ketika membaca sejarahnya Imam Mahdi, beliau minta, ya Allah hidupkan aku di zamannya Imam Mahdi. Tapi ketika mengetahui sejarah turunnya Imam Mahdi itu dengan banyak fitnah, iman orang enggak kuat, maka Habib Abdullah takut hidup zaman itu. Dikatakan zaman itu zaman kita sekarang ini. Iya. Maka Al-Habib Abdullah yang seperti itu saja takut untuk hidup di zaman ini. Nah, apalagi kita. Nah, kita yang sudah hidup sekarang, mau enggak mau, ya sudah, mari kita jaga iman kita baik-baik, jaga iman keluarga kita, anak-anak kita. Dengan apa? Kita anjurkan waktu maghrib, setelah maghrib, ayo baca Quran semua, baca rotib. Ojo metu-metu, TV matikan. Hidupkan apa yang dihidupkan oleh salafuna soleh. Dari situ ya. Maka mari ikut maulid, ikut acara-acara. Itu apa hal-hal yang bisa menguatkan kita, iman kita. Kalau sudah iman kita kuat, mantep, insya Allah selamat dari kada kemaksiatan. Ya, selamat daripada sesuatu yang dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan imannya kita. Ya semua. Dimarkan kuat, dikuatkan imannya kita. Berkatnya Sahibul Hadal Kitab Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad. Kalau iman sudah enggak kuat, 80%, 90% gampang kita terjerumus ke kemaksiatan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semua ya. Azun hagada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.